Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan peserta kajian ilmiah Nasional Syariah yang ke-13 rahimakumullah. Sambil menanti acara yang selanjutnya, panitia pelaksana kajian ilmiah Nasional Syariah yang ke-13 mohon waktu sejenak untuk menyampaikan sebuah himbauan. Himbauan ini tentunya sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Himbauan yang telah dirumuskan untuk kebaikan dan maslahat kita bersama. Himbauan yang dimaksud adalah himbauan saat menempuh perjalanan pulang. Yang pertama, berdoalah sebelum menaiki kendaraan untuk pulang ke kampung halaman. Yang kedua, periksa dan cek kembali kondisi kelayakan kendaraan sebelum berangkat pulang. Yang ketiga, periksa SIM dan STNK, jangan sampai tertinggal. Yang keempat, taati rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Yang kelima, utamakanlah keselamatan. Selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara. Yang keenam, kendalikan kecepatan kendaraan sesuai ketentuan yang ada. Jangan kebut-kebutan. Yang ketujuh, poin terakhir dari himbauan ini adalah mohon beristirahat saat lelah dan atau mengantuk, jangan memaksakan diri. Ini adalah himbauan dari panitia pelaksana kegiatan kajian ilmiah nasional yang kemudian akan kami ulangi yang kedua kali. Himbauan saat menempuh perjalanan pulang, yang pertama, berdoalah sebelum menaiki kendaraan untuk pulang ke kampung halaman. Yang kedua, periksa dan cek kembali kondisi kelayakan kendaraan sebelum berangkat. Yang ketiga, periksa SIM dan STNK, jangan sampai tertinggal. Yang keempat, taati rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Yang kelima, utamakanlah keselamatan, selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara. Yang keenam, kendalikan kecepatan kendaraan sesuai ketentuan yang ada, jangan kebut-kebutan. Yang ketujuh, beristirahatlah saat lelah dan atau mengantuk, jangan memaksakan diri. Tentunya kita sebagai ahlu sunnah salafiyin secara khusus akan sangat memperhatikan himbauan yang telah dibacakan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan.